Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah Islamic Shadow Presentation. Kita menginjak kepada ma'rifatullah yang ketiga. Ini adalah rangkaian daripada ilmu mengenal Allah. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, apa arti penting daripada ma'rifatullah? Sebagaimana yang kita sampaikan pada presentasi sebelumnya, jadi ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah ini adalah merupakan pokok daripada konsep kehidupan. Pokok paling penting, paling utama. Ilmu yang paling penting dan paling utama yang harus diketahui, wajib diketahui oleh seluruh manusia. Karena dia adalah awaluddin. Awaluddin wa ma'rifatullah. Rasulullah bersabda bahwa awal daripada agama, kalau kita bicara agama berarti itu adalah sistem hidup kita, aturan hidup yang membingkai kita, itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ilmu mengenai Allah, ma'rifatullah. Kemudian sahabat itu bertanya pula, ilmu apa yang Rasulullah maksudkan? Nabi menjawab, Nabi SAW menjawab, ilmu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sahabat ini rupanya menyangka Rasulullah salah tanggap. Lalu sahabat ini menegaskan, ya Rasulullah, kami bertanya tentang amalan, sedangkan engkau menjawab tentang ilmu. Maka jawab Rasulullah, sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah, lebih bermanfaat bila disertai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan banyak amalan tidaklah bermanfaat bila disertai dengan kebodohan tentang Allah. Sekali lagi, sesungguhnya sedikit amalan itu lebih berfaedah bila disertai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan banyak amalan tidaklah bermanfaat, kurang bermanfaat bila disertai dengan kebodohan, kejahilan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dasar diterimanya amal itu adalah pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk ikhlas itu otomatis ikhlas kepada Allah, semata-mata hanya untuk Allah. Dan seseorang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar, seperti itu. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, dalam riwayat yang lain, seorang Arab Baudi datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang aneh. Maka Rasulullah pun balik bertanya, apa yang kamu perbuat tentang induk ilmu sehingga kamu bertanya tentang keanehan-keanehannya? Maka orang Badui itu bertanya, apakah induk ilmu, wahai Rasulullah? Apakah induk ilmu itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini jadi induk ilmu adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena ini merupakan dasar menuju kepada jalan hidup yang benar. Dasar untuk meniti mardotilah, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, untuk meniti keselamatan di akhirat, selamat dari api neraka dan masuk surga selama-lamanya. Ya. Kemudian Rasulullah suatu ketika pernah ditanya, mengapa kami telah banyak berdoa tetapi doa kami tidak dikabulkan? Maka beliau pun menjawab, karena kalian berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, maka sangat penting sekali kita mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, maka kita bisa tahu persis apa yang diinginkan Allah, ya. Apa yang diharapkan Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga apa yang diridhai Allah, ya kan? Sehingga kita bisa mengikuti apa-apa jalan hidup apa yang diinginkan, yang dicintai, ya. Yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dasar awal, ya. Dasar awal daripada bagaimana kita membingkai, ya, membentuk hidup kita, jalan hidup kita. Nah, untuk mengenal Allah, ya, kita bisa lewat ciptaan-ciptaan Allah, ya. Ciptaan-ciptaan Allah, ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat dengan pendengaran, ya. Tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata telanjang kita. Dan juga tidak bisa didengar, ya. Tapi kita bisa merasakannya, ya, dengan hati kita, ya, sebagaimana yang kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya, ya. Kenapa? Karena Allah, ya, itu gaib, ya. Maka untuk mengetahui keberadaan Allah, ya, dan bagaimana kita berinteraksi, ya, hari-hari dengan Allah, ya, dengan hati kita, ya, dengan hati. Kenapa? Karena kapasitas hati manusia itu tidak dibatasin, ya. Kapasitas hati manusia bisa berkembang, ya. Bisa terbuka, lapang dan berkembang terus, ya kan? Tanpa dibatasin oleh sekat-sekat waktu bentuk. Ya. Dan Allah itu insyaallah, ya, bisa kita rasakan di dalam hati kita, ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, konsep ma'rifatullah ini, ya, adalah hal yang pokok, ya, hal yang pokok. Oleh sebab itulah maka ini menjadi misi, ya, menjadi misi para nabi, para rasul, ya kan, yang diutus oleh Allah di muka bumi, ya, untuk mengenalkan Allah kepada manusia, untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya, ya, tentang Allah kepada manusia, dan kemudian, ya, menyeru, ya, manusia untuk hanya menyembah dan beribadah kepada Allah semata, ya, ya, dan meninggalkan, ya, sesembahan, pujaan, peribadatan kepada yang lainnya selain Allah, ya. Nah, saudaraku yang budiman, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 16, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihid dalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh, ya, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ya, setiap umat, ya, setiap umat itu ada rasul. Ya. Untuk menyeru, ya, anik butuloha wajtanibut taghut. Ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Apa arti taghut? Taghut adalah segala hal yang bisa mendominasi hati manusia. Ya. Taghut adalah segala hal yang disembah, yang dipuja selain Allah, ya, yang menjadi tujuan hidup dari seseorang itu untuk dituju, ya. Taghut, taghut bisa setan, taghut bisa penguasa yang zalim, ya. Taghut bisa seseorang manusia yang dipuja atau berhala atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah, yang dimana orientasi dia itu diarahkan, ditujukan kepada taghut tersebut. Nah, maka misi para rasul adalah supaya mengenal, supaya manusia, umatnya itu mengenal Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi, ya, selain Allah dalam peribadatan, ya, dalam persembahan, dalam pemujaan. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang dipertunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka fasiru fil ard, ya. Fasiru fil ard. Ini kata perintah, ya. Berjalanlah kamu di muka bumi dan fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan rasul-rasul. Artinya dia tetap menyembah tagut, ya. Dia tetap menyembah berhala, patung-patung, dia tetap menyembah penguasa, ya. Menyembah penguasa di sini adalah tunduk patuh taat kepada penguasa itu apapun yang diperintahkan. Itu namanya menyembah penguasa. Ya kan? Karena apa? Karena duniawi sudah menguasai hatinya, ya. Motivasi duniawi, tujuan hidup duniawi sudah mendominasi hatinya. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, jadi jelas, ya. Maka Rasulullah Allah kemudian Allah mengutus para rasul, ya, ke muka bumi ini, ya, secara bertahap, ya, dari satu zaman ke zaman lainnya, ya, menyeru, ya, umat manusia untuk la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib dipuja, ya, yang wajib dijadikan tujuan hidup, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Untuk mengenal Allah ini, ya, itu kita bisa lihat, ya, di dalam map. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah, ya, untuk, ya, untuk menyeru manusia, ya, ke jalan Allah, ya, ke jalan yang benar. Nah ini bisa kita lihat, ya, di dalam kisah para rasul sebelum Muhammad SAW, ya. Di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Ya. Sungguh, ya, kami telah benar-benar mengutus Nuh kepada kaumnya, ya. Kita tahu bahwa jarak, ya, hidup antara Nabi Adam, ya, manusia pertama di muka bumi ini, dengan Nuh alaihissalam itu adalah menurut sejarah itu adalah 2200 tahun, ya. Jadi ketika zaman Adam alaihissalam, ya, manusia itu masih menyembah Allah, ya, semata. Kemudian, ya, setelah generasi Nabi Adam wafat, ya, maka kemudian ke generasi anak cucunya, ya. Tahun berganti tahun, ya kan? Abad berganti abad, ya kan? Nah, kemudian kalau dalam kisah, ya, An-Nihaya wal Al-Bidaya wal Nihaya, ya, karangan Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, itu, ya, kita lihat bahwa terjadi penyesatan secara sistematis, ya, yang berlangsung dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ya, selama puluhan tahun, selama ratusan tahun, ya kan, dari masa Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam. Sehingga yang tadinya manusia menyembah Allah, ya, kemudian, ya, oleh iblis, ya, setan itu kemudian disesatkan, ya, secara bertahap, ya, pertama dengan menghargai orang-orang soleh, orang-orang yang pahlawan mereka yang sudah berjasa, dibuat patung. Nah, kemudian cuma dibuat patung, lama-kelamaan generasi tersebut berganti dengan generasi berikutnya, berikutnya, kemudian generasi tersebut kemudian disesatkan oleh iblis setan untuk memberikan, untuk mengenang jasa-jasanya, maka dibuat saji, ya, sesajen, saji, ya kan. Nah, kemudian lama-kelamaan kemudian menyembah, ya, menyembah patung-patung tersebut, ya, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menyembah Allah, ya kan. Jadi bertahap, tapi intinya adalah manusia kemudian menyembah berhala, ya, bersandar kepada berhala tersebut untuk memberikan manfaat ya, dan menolak mador, ya, memberikan manfaat dan menghilangkan kesialan, ya, hal-hal yang tidak disukai. Nah ini, ya, jadi bertahap. Nah, maka kemudian ini adalah penyesatan yang jelas. Kemudian Allah, ya, setelah 2.200 tahun, ya, kemudian mengutus Nuh alaihissalam, di mana umat manusia saat itu sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi yang dikenal adalah patung-patung, menyembah patung. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan duniawi, ya. Selama 2000 tahun itu, ya, itu mereka sibuk dengan aktivitas dagang, ya kan, memperbaiki rumah, ya kan, hidup bahagia sejahtera bersama keluarganya, ya kan, kemudian bersaing dalam status sosial, ya kan, bersaing dalam kekuasaan, kemudian mengerahkan tenaga pikiran, ya, waktunya, ya kan, hartanya, ya, potensinya untuk duniawi, untuk meraih duniawi, ya kan, kesenangan-kesenangan duniawi, hiburan-hiburan duniawi, ya, kenyamanan hidup duniawi, ya kan, materialistik. Nah, maka kemudian mereka sama sekali tidak mengenal Allah yang telah menciptakan mereka. Dan mereka lupa kepada peringatan yang diberikan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Nah, maka kemudian Allah mengutus Nuh. Kemudian Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya kaumi budung loha malakum min ilahin goiru. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Ya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan, ya, bagimu selain Allah. Nah, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Ya, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, ya, yaitu pada hari kiamat, yaitu pada hari akhir. Nah, jadi kalau manusia tidak mengenal Allah, maka dia, ya, terancam dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Nah, tapi reaksi kaumnya, ya, qalal mala'u min qaumi, ya, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ya. Maka pemuka-pemuka kaumnya, al-mala', ya, pembesar-pembesar, ya, kaumnya, pembesar ini orang yang punya status tinggi, ya, dalam sisi kekuasaan, dalam sisi harta bendanya banyak, kemudian dia dalam intelektual, ya, kepintaran. Mereka ini, ya, berkata, sesungguhnya kami memandang kamu, ya, wahai Nuh, itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kenapa? Ya, sampai orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, ya kan, yang punya intelektual tinggi di zaman itu mengatakan itu, wahai Nuh, ya, ya, kami memandang kamu benar-benar dalam kesesatan nyata. Kenapa? Karena aneh, ya, aneh, ya, disuruh menyembah kepada Allah, Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, kan gitu kan. Nah, itu jadi aneh. Kenapa? Karena sudah sekian lama, puluhan tahun, ratusan tahun, ya, ya, turun temurun, ya, sudah menjadi tradisi budaya dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya, nenek moyangnya, bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka mengenal berhala, ya kan? Mereka hidup, ya, untuk hidup di dunia ini semata. Seperti itu. Jadi mereka menganggap aneh seruan Nuh alaihissalam dan memandang justru Nuh yang sesat. Nah, ini adalah sama dengan yang terjadi, ya, pada kaum Ad, ya, ketika Hud alaihissalam, ya, itu diutus Allah kepada kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud. Di dalam ayat 65 surat Al-A'raf, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya. Dan kepada kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, ya, kami utus, ya, saudara mereka Hud, Dan dia berkata, wahai kaumku, ya kaumi butuh Allah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Allah. Ya. Tidak ada Tuhan ya, bagimu selain dia. Afala tatakun. Maka mengapa kamu tidak takut? Ya, tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Maka jawaban kaumnya adalah, Qalal mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadibin. Ya. Maka para pemuka-pemukanya, para pembesar-pembesarnya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang pintar, dari orang-orang kafir, dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kau, wahai Hud, ya, benar-benar kurang waras, ya, gila. Ya. Dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi, ya, menganggap aneh, menganggap gila, ya, tidak masuk akal. Ya, untuk hanya menyembah kepada Allah semata, ya, yang menguasai jagat raya ini. Ya. Nah, kemudian, mereka mengatakan Hud orang-orang yang berdusta, berdusta. Seperti itu. Jadi, kemudian Hud menjawab, ya, Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, safahah ya, bukan kurang waras atau gila, tapi aku ini adalah rasul dari Allah Rabbil Alamin. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Ini juga sama dengan Soleh, Nabi Soleh, Nabi Soleh alaihissalam ya, ketika diutus Allah kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Ya. Di dalam ayat 73 surat Al-A'raf juga, ya. Allah berfirman, Wa ila samuda khahum saliha, qala ya qawmi budunglaha, ma lakum min ilahin gairuh. Ya. Qad ja'atkum bayinatum min rabbikum, hadihi naqatunglahi lakum ayatan, fadaruha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha fi bisu'in fayakhudakum adabun alim. Maka, ya, dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya, tidak ada Tuhan bagimu ya, yang wajib disembah, yang wajib dipuja, yang wajib dijadikan tujuan hidup, selain dia, selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini ya, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Jadi, mujizat, ini mujizat dari Soleh, yaitu keluarnya unta betina dari sebuah batu yang besar. Nah, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksa yang pedih. Nah, jadi intinya adalah, ya kaumi butuhulloha malakum min ilahin ghairuh. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Ya, hanya menyembah Allah dan jangan menyembah yang lainnya. Ya. La ilaha illallah. Nah, ini juga disampaikan oleh para rasul setelahnya, ya, Ibrahim alaihissalam, ya kan? Kemudian Musa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam, ya, dan rasul terakhir, nabi dan rasul terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi utama adalah menyeru manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, hanya mengabdikan hidupnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini adalah misi ya, tugas para nabi, para rasul. Nah, ketika misi ya, ketika para nabi, para rasul sudah wafat oleh Allah, maka misi itu diteruskan oleh orang-orang yang beriman, ya, para pengikut Nabi dan Rasul, ya, sampai saat ini, sampai akhir zaman. Nah, mereka lah golongan Hizbullah, ya. Hizbullah yaitu golongan Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada hanya menyembah kepada Allah, hanya, ya, dakwah ila Allah, ya. Kemudian liila kalimatillah, ya. Liila kalimatillah yaitu meninggikan, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, dalam kehidupan kehidupan seluruhnya, nah, dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Nah, ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, ya. Jadi jelas, ya. Berulang kali Allah, ya, di dalam Al-Qur'an itu menegaskan tentang hal ini, ya. Hanya menyembah Allah semata, ya. Hanya menyembah kepadanya semata. Nah, ini adalah merupakan dasar dari agama, ya, dasar dari din, ad-din, ya, ad-din, ya, dasar daripada konsep hidup, way of life. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, untuk mengenal Allah, ya, maka kita perlu mengenal, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat langsung Allah, ya. Di dunia ini, ya, kita tidak bisa mendengar suara Allah langsung. Nah, tapi kita bisa mengenal Allah, ya, kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya, ya kan? Ya, kehebatannya, ya, itu dari ciptaannya, ya. Dari ciptaannya yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita, yang ada di alam jagat raya ini, ya, semuanya adalah merupakan bukti bahwa Allah ada, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kenapa? Karena semuanya adalah Allah yang menciptakan. Karena semuanya adalah Allah yang mengadakan. Karena semuanya adalah Allah yang membentuk. Allah yang mengatur, yang mengontrol, yang memperkembangbiakkan, yang menumbuhkan. Nah, Allah telah berfirman di dalam surat Fusilat, surat ke-41 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan kami, ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka, ya, tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, ya, dan pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi di segenap penjuru artinya di segala tempat, ya, kondisi, itu tanda-tanda kebesaran Allah ada semuanya. Dan juga pada diri kita sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ya. Al-Quran itu benar. Tidaklah cukup, tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kalau kita, ya, melakukan traveling, ya, bepergian, ya, kemana? Ya, ke sebuah lembah, ya, dikelilingi oleh bukit, gunung, ya. Maka kita akan melihat bagaimana gunung itu, ya, yang terdiri dari batu, pohon, tanah, ya, itu kokoh. Ya kan, kokoh. Air sungai mengalir, ya, di celah-celahnya, ya kan. Pohon-pohon rindang, ya kan, tumbuh subur, ya, di bukit-bukitnya, di lereng-lerengnya. Ya. Kemudian air mengalir, ya kan. Mata air, ya, mengalir itu dari atas, ya, dari lereng yang bagian atas, ya kan. Bukan dari bawah. Jadi air mengalir, ya, dari atas, bukan dari bawah. Jadi mata air tumbuh di celah-celah batu, ya, di perbukitan, ya kan, mengalir, ya kan. Ini fenomena yang luar biasa, tanda-tanda besar Allah. Siapa yang mengalirkan air itu, ya, dari, ya kan, ya, dari mata air itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, ya kan. Kemudian tanaman, siapa yang memperkembangbiakkan, ya, tumbuhnya, ya, tiap menit, tiap detik, ya, pohon, dahan, ranting, ya, daun-daun itu tumbuh, ya. Semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memperkembangbiakkan, ya kan. Nah, memang ada proses, ya kan, fotosintesis, klorofil yang ada di zat hijau daun, ya, zat hijau daun. Tapi itu adalah reaksi-reaksi kimia, ya. Ya. Tapi ada yang mengatur, tidak terjadi sendiri, ya, tidak terjadi sendiri. Tapi ada yang mengatur, ada yang mengontrol, ada yang memperkembangbiakkan. Siapa? Allah. Nah, ini adalah, itu adalah level sel-sel kecil, ya kan, atau molekul, ya kan. Nah, bagaimana kalau kita lihat fenomena galaksi, ya, jagat raya yang besar ini, ya kan. Maka perputaran planet-planet, bintang-bintang yang mengelilingi pusat, ya, galaksi, pusat tata surya, ya, itu semuanya adalah Allah yang mengatur sehingga stabil, tidak bertabrakan, ya. Bumi, ya, bumi posisinya pas, ya, tidak terlalu jauh dari matahari, tidak terlalu dekat dengan matahari, ya. Kalau misalkan bumi itu lebih dekat ke matahari, ya kan, dalam jarak, ya, 1000 kilometer atau 5000 kilometer, ya kan, apa yang terjadi? Ya. Kalau lebih dekat lagi, ya kan, 100.000 kilometer, ya kan, apa yang terjadi? Ya, ya, maka akan kutub utara, kutub selatan itu akan meleleh, esnya akan meleleh dan akan terjadi, ya kan, tsunami dan banjir besar sehingga seluruh daratan yang luasnya itu 30% daripada di bumi kita ini, ya, 30% daratan itu akan tenggelam menjadi lautan sehingga bumi ini menjadi 100% lautan. Dan kalau sudah begitu, maka, ya, tidak ada, sulit untuk hidup manusia dan binatang, ya kan. Bagaimana kalau terlalu jauh, ya, jaraknya 5.000, 10.000 kilometer lebih jauh dari matahari? Maka, ya kan, ya, ya, ketika terjadi musim dingin, maka luar biasa, ya, seluruh permukaan bumi sangat dingin sekali, ya kan, ya, sehingga aktivitas manusia juga terbatas dan kemungkinan juga akan manusia akan mati. Nah, Allah Akbar, Subhanallah. Jadi ini hanya satu sisi saja, ya. Di segala penjuru, ya kan, di langit dan di bumi, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengadakan, siapa yang membentuk? Hanya Allah, ya. Tidak manusia, ya, siapapun dia tidak pernah mengklaim dia menciptakan langit dan bumi, ya kan. Kenapa? Karena dia hidupnya cuma sebentar, manusia cuma sebentar, ya kan. Siapapun manusia itu, ya, selama pernah hidup di dunia ini, berarti dia manusia dan dia tidak menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena hidupnya dia lahir dan kemudian dia mati, ya. Dia lahir dan dia mati, ya kan. Waktu hidupnya hanya sebentar di dunia ini, ya kan. Ketika sebelum lahir dia dari Allah, ya kan, ya, Allah yang mengadakan, kemudian yang menciptakan Allah, dan ketika sudah mati pun dia kembali kepada Allah, ya. Karena Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Membentuk. Nah, kemudian dalam diri kita sendiri, ya, ya, proses boleh dibilang manusia, ya, diri kita ini tidak menguasai tubuh kita, ya kan. Terlalu banyak, ya, kegiatan yang ada di tubuh kita, di otak kita, ya kan, di dalam sel-sel di bawah kulit kita, ya kan, di dalam sistem penyenakan di perut kita, ya kan, metabolisme, ya kan, kerja liver, kerja hati, kerja pankreas, ya kan, kerja jantung, ya kan, kemudian usus-usus, ya kan, kemudian tulang, peredaran darah, ya kan, peredaran darah arteri, ya kan, kemudian sistem interaksi antara oksigen yang kita hirup, ya kan, dengan zat glukosa, ya, zat gula darah yang kita makan sehingga membentuk energi, ya kan? Sehingga kita bisa bergerak. Itu ada sangat kompleks dan itu semuanya terjadi, ya, di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita. Siapa yang mengontrol? Allah. Allah, ya kan? Yang mengatur, menguasai sel-sel di dalam tubuh kita, gitu, ya. Dari hari ke hari, dari menit ke menit, ya kan? Sehingga manusia siklusnya dari bayi kemudian menjadi anak kecil, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi seorang dewasa, kemudian lanjut usia, tua renta, dan kemudian mati. Itu adalah siklus normalnya. Itu adalah menyangkut proses, ya, pergerakan, perkembangbiakan, ya, penguatan dan pelemahan sel-sel tubuh, ya, secara alami atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang membentuk. Semuanya adalah Allah yang mengatur, bukan manusia. Kita hanya berkuasa, ya, mengatur perilaku, ya, tangan, penglihatan, pendengaran, kaki, ya kan? Kemudian pola makan, ya kan? Kemudian lidah berbicara, ya kan? Otak berpikir, hati, ya kan? Hati untuk merasakan, untuk membedakan mana benar, mana salah, untuk tempat untuk niat, ya kan? Kemudian selera, keinginan, cita-cita, ya kan? Tekad, ya kan? Dan sebagainya. Itu yang kita kendalikan, yang kita kondisikan. Nah, itulah yang nanti akan diminta oleh pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semua manusia akan diminta pertanggungjawaban, ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kalau kita coba untuk melihat, ya, proses, ya, bagaimana kita mengenal Allah, ini juga sebelumnya juga bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 70, ya, yaitu ketika kaum mereka, orang-orang kaum para nabi, para rasul itu membantah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadzara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Maka ini adalah terkait dengan ucapan kaum Hud, ya kan? Ya, yaitu Ad, ya. Mereka mengatakan, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak nenekmu yang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Ya. Ya. Jadi mereka intinya menolak, ya, seruan dari Hud alaihissalam, ya. Kenapa? Ya, karena itu sudah menjadi tradisi. Jadi mereka menyembah, ya, menyembah patung, menyembah berhala, ya kan? Ya. Menyembah selain Allah itu sudah menjadi budaya mereka, ya. Ya. Dan mereka aneh. Mereka menganggap aneh ketika mereka diseru, diminta, disuruh untuk menyembah Allah semata. Kemudian meninggalkan apa yang disembah, apa yang dipuja, ya, apa yang menjadi keyakinan mereka, ya, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan jelas, ini, ya, warisan dari budaya dari nenek moyang, ya, inilah yang menjadi permasalahan besar, ya, yang menjadi hambatan besar, ya, para rasul, ya, ketika menyeru kaumnya untuk tauhidullah, untuk menyembah Allah semata. Dan itu terjadi dulu sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang, ya. Ya. Begitu banyaknya orang yang berkeyakinan, ya, menyembah selain Allah, ya. Menyembah kepada leluhurnya. Ya. Kenapa? Alasannya adalah karena ini sudah menjadi budaya leluhur mereka, ya kan? Sudah menjadi doktrinasi dari bapak ibu mereka, kakek nenek moyang mereka, ya kan, turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya kan, dan kemudian dilegalisasi oleh para pemuka agamanya, para rahibnya, para pemuka kuilnya. Mereka menyembah kepada leluhur dengan alasan kita ini dari leluhur. Kita datang ke dunia ini dari leluhur, dari kakek, dari bapak ibu, dari kakek moyang, ya kan? Maka nanti setelah mati, ya, kita akan kembali ke perkampungan, ya, leluhur kita. Ya. Maka kita perlu memuja leluhur kita, ya kan? Kita perlu memuja leluhur kita dan kita perlu membawa oleh-oleh yang banyak untuk leluhur kita, ya kan? Itu dalam bentuk harta benda, ya kan? Emas, perak dan sebagainya, gitu, ya. Sehingga kalau kita sukses di dunia, maka nanti di setelah kita mati, maka kita juga akan disenangi oleh leluhur kita karena kita sukses juga. Jadi sukses di dunia ini dan sukses setelah mati, karena nanti di kampung leluhur itu kita akan diterima dengan baik kalau kita sukses di dunia. Ya. Maka ya, hidupnya untuk mencari kesuksesan duniawi, mengumpulkan harta benda yang banyak, bisnis, bisnis dan bisnis. Bagaimana meraih harta benda yang banyak? Supaya apa? Ya, supaya bisa diterima oleh leluhur mereka. Dan nanti ketika menghadap raja akhirat, ya, mereka bisa diterima juga, ya, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Dan kalau misalkan, ya, mohon maaf, kalau misalkan nanti dihalang-halangi masuk surga dan kemudian dimasukkan neraka, maka karena membawa harta, ya kan, dari dunia, maka bisa dilakukan penyuapan kepada raja akhirat. Ya, ini adalah salah satu tipu daya setan, ya. Tipu daya setan, penyesatan manusia kepada kita manusia, ya, untuk menyesatkan kita, ya, agar tidak menyembah kepada Allah, agar menyembah kepada yang lainnya. Ya. Yang lainnya itu termasuk leluhur kita, arwah leluhur kita. Maka di tempat-tempat peribadatan itu didirikan pemujaan kepada leluhur, ya kan, arwah leluhur. Dan itu terjadi dulu, ya kan, selama ratusan tahun, ribuan tahun, dan sampai sekarang. Dan ya, keyakinan ini itu terus, ya, masih berkembang. Nah, ini adalah, ya, menjauh, sangat jauh dari konsep dasar keyakinan, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus, nah, ini sama dengan apa yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 70 tadi, ya kan? Mereka menolak untuk menyembah Allah semata dan mereka berpegang teguh kepada tradisi warisan penyembahan, ya, pemujaan yang mereka warisi, ya, dari orang tua mereka, dari kakek nenek moyang mereka. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, tadi kita sudah sebutkan tentang tanda-tanda, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali, sangat banyak sekali, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Ya. Nah. Kalau kita coba untuk, ya, secara jujur, ya, terkait dengan tanda-tanda ini, maka kita bisa mengungkapnya di dalam surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl surat ke-16 mulai dari ayat 10, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhl. Ya. Wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli as-samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Wama dzara lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadhakkarun. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ Wabin najmihum yahtadun. Afama yahluku kama la yahluk. Afala tazakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Inna allaha la ghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Ya. La jaruma anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustadbirin. Nah, ini sampai ayat 23. Ya. Jadi cukup panjang. Saya bacakan artinya. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Ya. Ya, sebagaimana menjadikan minuman, sebagainya menjadi minuman dan sebagainya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, ya, segala macam tanaman-tanaman, ya, buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Bagi orang-orang yang berpikir. Dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Ya, jadi saudaraku yang berpikir, yang budiman, tuan dan cerdas, marilah kita berpikir secara mendalam, merenung dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih. Ya. Untuk melihat itu semuanya. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Ya. Terjadi proses penguapan. Kemudian setelah itu, ya, uap air menjadi awan. Dari awan menggumpal, kemudian terjadi titik-titik air. Kemudian titik air menjadi turun, ya. Karena massanya semakin membesar, akhirnya turun ke bumi karena gravitasi, maka turunlah hujan di bumi, ya. Nah, kemudian mengalir lewat sungai dan kemudian masuk ke lautan. Ya. Kemudian terjadi penguapan lagi, ada siklus, ya. Kita belajar itu, ya, di dalam pelajaran ilmu alam. Tapi, ya, tidak pernah disebutkan siapa yang mengatur itu semua. Siapa yang mengatur awan berarak. Siapa yang mengatur proses penguapan, proses embunisasi, ya, kemudian sampai turun hujan. Ya, itu semuanya tidak dijelaskan siapa yang mengatur. Yang mengatur adalah Allah. Ya. Kenapa kok tidak disebutkan Allah? Karena ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini mayoritasnya umumnya adalah sekuler. Sekuler adalah godless. Godless adalah meniadakan Allah, meniadakan Tuhan dalam prosesnya, ya kan? Dalam interaksinya. Kita belajar ilmu alam, ya, apapun itu tidak mengenal Allah. Jadi kita pintar, hebat pikiran kita, ya, paham, ngerti, tetapi kita tidak mengenal Allah, ya kan? Sehingga kita tidak takut kepada Allah, sehingga kita tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak mencintai Allah. Tapi hasilnya adalah sistem sekuler itu kemudian menjadikan hati manusia menjadi didominasi oleh kebendaan, oleh sarana materialistik, sehingga, ya, sekulerisme mengantarkan kepada materialistikme. Ya, materialistik berarti kehidupan manusia, kesuksesan manusia diukur dari materialistik. Sejauh mana harta yang dimiliki, sejauh mana kekuasaan yang dipegang, ya kan? Dan sejauh mana dia menjadi orang yang dihormati, yang ditakuti, orang yang dihormati, yang dihargai, sehingga dia menyandang status sosial yang tinggi di mata manusia. Karena popularitas, karena jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, ini mengantarkan manusia kepada suatu kondisi seperti saat ini, ya. Umumnya manusia sekarang adalah hatinya didominasi oleh duniawi, tujuan hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah. Kenapa? Karena, ya, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit mengenal Allah dan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lanjutannya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Orang yang menggunakan akal pikirannya dengan jernih, ya, dengan baik, itu pasti paham. Siapa yang mengendalikan peredaran matahari, ya, peredaran bulan-bulan, peredaran bintang-bintang, planet-planet, ya kan? Ya, dalam mengelilingi tata surya, matahari, kemudian dalam mengelilingi galaksi, pusat galaksi, ya, dan sebagainya. Siapa yang mengendalikan, yang mengatur, yang menundukkan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Maka hanya Allah, ya, bukan makhluk, bukan sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai macam jenis dan macam warnanya. Semuanya, ya. Ya. Kalau kita lihat, ya. Ya, gunung, bukit, ya, sungai, lautan, ya kan? Tumbuhan, hewan. Itu semuanya, ya, diciptakan Allah untuk manusia, ya kan? Semuanya untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Ya. Ya. Ya. Termasuk keberadaan udara, ya, oksigen yang kita hirup, ya, kita tidak bisa hidup kalau enggak ada oksigen, ya kan? Kemudian matahari, ya kan, kita susah hidup kalau enggak ada matahari, ya kan? Kemudian sumber alam, ya kan, sumber energi, ya kan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah untuk manusia, karena manusia sebagai khalifatu fil ard, ya, sebagai penguasa di muka bumi ini, untuk apa, ya, untuk mengenal Allah, untuk supaya manusia bersyukur kepada Allah, supaya dia menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan. Ya, darinya dan lautan, dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, ya. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur, ya. Ya. Kehidupan orang nelayan pasti tahu, ya, paham sekali ayat ini. Bagaimana, ya, mereka bisa mencari penghidupan di lautan, ya, itu semuanya adalah karena atas karunia Allah. Bagaimana air bisa tenang, ya kan? Karena Allah yang mengendalikan, ya kan? Mereka bergantung sekali kepada Allah, ya, dalam mencari penghidupan di lautan, ya kan? Dan mereka melihat ketika berada di dalam perahu yang kecil, ya kan, kapal yang kecil dibandingkan luasnya lautan, itu mereka seolah-olah itu kecil, ya, di hadapan lautan, yang lautan ini hanya kecil aja, ya kan? Dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menundukkan lautan, Allah yang mengadakan, yang menjadikan sarana lautan bagi manusia. Untuk kita, supaya kita mendapatkan banyak manfaat dari situ untuk perjalanan, ya, berlayar, ya, mengarungi samudra, untuk mendapatkan rezeki, ikan, mutiara, ya, dan sebagainya. Dan secara ekosistem lautan itu sangat berperan di dalam melakukan stabilisasi, ya kan? Sampah, kemudian zat-zat yang merusak, racun dan sebagainya, kemudian dinetralisir di dalam lautan. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah yang mengatur, Allah yang mengkondisikan. Ya. Tidak ada selain Allah, ya, yang mengkondisikan itu semuanya. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan di jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Dan dia menciptakan tanda-tanda penuh jalan, yaitu dengan bintang-bintang itu. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Gitu. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Nah. Afama yahluku kamal la yahluku afala tazakkarun. Ya. Apakah yang menciptakan, Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan, ya, ya. Afama yahluku kama la yahluk, afala tazakkarun, ya. Mengapa kamu tidak mengambil, ya, tazkirah, ya, peringatan, pelajaran, ya. Nah, jadi Allah yang menciptakan semuanya, ya, dan bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan dewa-dewa, bukan Tuhan ini, Tuhan itu, ya, tidak ada, ya. Ya, yang menciptakan hanya Allah, yang mengadakan Allah, yang mengatur Allah, yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita manusia ini, ya, sepenuhnya ya, dari hari ke hari, dari menit ke menit ya, itu tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sama Allah Subhanahu wa taala, suka maupun tidak suka ya. Ya, sadar maupun tidak sadar, kita ini senantiasa ya, tergantung sama Allah. Kenapa? Karena kita berjalan di muka buminya Allah. Kita bernaung di langitnya Allah, ya kan? Kita makan dari tumbuhan, dari hewan, dari ikan, itu semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang memperkembangbiakkan. Ya, minuman yang kita minum itu juga Allah yang mengadakan bagi kita. Ya, manusia hanya memproses, mengolah, ya kan? Menambah nilai tambah, ya, menyajikan, ya kan? Tapi dasarnya, akarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini adalah kalimat yang sangat powerful. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jadi kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah banyak sekali ya. Banyak sekali tak terhingga ya kan. Nikmat mata ya. Nikmat mata ya kan. Kita bisa menghitungnya ya. Dari ke hari, dari hari ke hari kita nikmat mata. Coba kalau misalkan kita punya mata tapi tidak ada yang bisa dilihat. Gitu kan. Semuanya gelap. Percuma. Ya kan. Kemudian ada yang dilihat tapi retina kita rusak, tidak bisa melihat juga. Retina kita baik, ada yang dilihat, tapi sirkulasi darah, ya kan? Tenaga untuk melihat itu tidak ada, ya kan? Ya. Contohnya kalau orang ya sedang sakit mata, ya kan? Karena ada kerusakan, karena ada tidak ada tenaga ke sana, darah tidak mengalir ke sana, ya kan? Maka apa yang terjadi? Akan terganggu juga. Atau dia mati. Ya, orang mati punya masih punya mata tapi tidak hidup. Ya. Ada benda yang bisa dilihat tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia nyawanya sudah tidak ada. Nah, rohnya tidak ada. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Yang mengadakan nyawa, yang memberikan nyawa kepada kita Allah. Ya. Yang memberikan nyawa kepada Allah dan yang mematikan juga Allah. Ya. Ya. Nah. Tidak ada selain Allah. Ya. Tidak jin, tidak malaikat, ya kan? Tidak makhluk yang lain, tidak leluhur kita ya, tidak leluhur kita ya. Tidak matahari, tidak sesembahan-sembahan kita selain Allah ya. Nah, ini. Jadi nikmat Allah sangat banyak sekali ya. Baru mata ya, penglihatan nikmat mata. Maka ada suatu kisah di zaman dulu, ada seseorang ya hamba Allah ya kan, yang berada di suatu pulau terpencil, kemudian selama 70 tahun dia beribadah terus kepada Allah. Kemudian ketika dia dimatikan oleh malaikat ya kan, atas perintah Allah, maka kemudian dia dimasukkan surga. Dan ketika ditanya, kamu masuk surga kenapa? Dia bilang, karena ibadah-ibadahku, karena ibadah-ibadahku selama 70 tahun di dunia ya, khusyuk ya, tunduk patuh kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan bahwa kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ibadahmu, tetapi karena rahmatku. Nah, kalau karena amal ibadahmu, maka sekarang coba ya. Berapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Coba nikmat, hitung nikmat mata saja. Akhirnya dihitung nikmat mata ya oleh malaikat, nikmat mata sekian, kemudian ibadah pahalanya 70 tahun sekian. Ternyata belum habis nikmat mata, itu pahala ibadahnya sudah habis. Ya, sudah kurang. Jadi lebih banyak nikmat mata daripada amal ibadah, pahala amal ibadah 70 tahun. Nah, ini Allahu Akbar ya. Jadi ya. Ketika seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena ridha Allah ya. Bukan karena amal perbuatan semata-mata, karena bukan karena semata-mata amal perbuatannya di dunia ini ya. Makanya itu kita penting sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua manusia ya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di akhirat kita selamat dari neraka jahanam selama-lamanya, dan kemudian Allah masukkan dalam surga selama-lamanya. Ya. Maka itu ayat ini dilanjutkan dengan innallaha laghafurur rahim. Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang hanya menyembah Allah semata. Ya. Yang kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Nah, saudaraku yang budiman, yang Tuhan, yang cerdas, ya. Jadi Allah yang Maha Esa, ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha memiliki kekuatan, Allah yang Maha mengetahui rahasia, ya. Jadi ayat berikutnya, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nah, ini adalah juga untuk mengenal Allah. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ya, ya. Apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Apapun, ya, lintasan hati, lintasan pikiran, niat, keinginan, ya kan? Ya. Tipu daya, ya. Yang di hati manusia dan manusia tidak lihat, ya. Maka Allah semuanya mengetahui. Makanya terjadi kerusakan di muka bumi itu kenapa? Karena terjadi berbagai macam pengkhianatan, terjadi macam kebohongan, kedustaan, sumpah palsu, ya kan? Tipu daya, ya. Yang mereka kira Allah tidak mengetahui, ya kan? Sehingga ketika di persidangan mereka juga berdusta. Ya. Ya, walaupun sudah disumpah, tapi mereka juga berdusta dan sebagainya. Padahal Allah Maha mengetahui. Makanya mengenal Allah itu adalah dasar, ya, dari sistem pendidikan. Ya, ya. Jadi pendidikan dimulai dari mengenal Allah. Ya. Pendidikan dasar di sekolah dasar. Ya. Pendidikan pokok di semua jenjang level pendidikan, ya, dari SD, TK, SD sampai ke perguruan tinggi, ya, semuanya itu adalah materi dasarnya adalah ma'rifatullah. Ya. Semuanya harus menjadikan ma'rifatullah sebagai materi dasar. Kenapa? Karena itu adalah ilmu dasar untuk mengenal Allah. Dan kemudian kalau Allah, kalau mereka mengenal Allah dan Allah itu Maha mengetahui semua yang dirahasiakan, yang dilahirkan, ya, semua yang nampak dan tidak nampak, ya kan? Maka kita akan berhati-hati, ya. Kita akan hidup, ya. Kita tidak akan berani berbohong, tidak akan berani berdusta. Karena Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena kita yakin nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan kita. Contohnya, seseorang melakukan makar, ya, tipu daya, ya, untuk mencari kekuasaan dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam tipu daya, ya kan, dengan menghalalkan segala cara, ya kan, dengan intimidasi, pembunuhan, ya kan, kemudian kampanye hitam, ya kan, merusak nama baik orang dan sebagainya, fitnah, ya kan, mengadu domba, ya kan, nah, kebencian, dendam dan sebagainya, ya, luar biasa. Nah, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat rapi dan tersembunyi, ya, lewat berbagai macam cara, sarana. Nah, kemudian dia merasa bahwa dia tidak diketahui oleh Allah. Padahal semuanya, ya, semua hal yang dirahasiakan itu Allah ketahui. Sama dengan orang munafik. Orang munafik itu adalah secara fisik dia muslim, ya kan? Dia melakukan sholat, puasa, ya kan? Kemudian dia melakukan aktivitas, tapi hatinya itu adalah hatinya itu didominasi oleh duniawi, ya. Motivasi hidupnya adalah untuk meraih duniawi, bukan untuk mencari ridho Allah. Hatinya, ya, itu adalah membenci Islam, ya, tidak suka Islam, ya. Hatinya adalah membenci orang-orang yang komit dengan Islam, ya. Hatinya adalah tidak suka, ya, Islam tegak di muka bumi. Hatinya adalah membenci, ya, jalan hidup para nabi dan para rasul. Hatinya adalah, ya, karena kekuasaan, karena duniawi, kesenangan duniawi, ya, itu menguasai hatinya sehingga hatinya buta. Sehingga dia orientasinya hanya untuk duniawi ini, dan dia, ya, ya, itu orientasinya untuk duniawi semata, bukan untuk akhirat. Hidupnya bukan untuk Allah, bukan untuk akhirat, tapi untuk kekuasaan, untuk mengabdi kepada penguasa, ya, untuk mengabdi kepada jabatan, kedudukan, ya, sehingga dia dengan untuk mempertahankan kedudukan, jabatan, kekuasaan, pengaruh, ya kan, status sosial itu, ya, pangkat, gelar, kemudian, ya, untuk mempertahankan itu semua dia kemudian melawan, ya, melawan Islam, ya, kemudian melawan orang-orang yang komit dengan Islam, kemudian melawan aturan yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dan dia benci dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia muslim, dia mengaku muslim, dia sholat, ya kan, dia puasa. Tapi hatinya dikuasai oleh duniawi. Nah, inilah indikasi dari seorang munafik, ya. Nah, ini perlu perlu hati-hati. Karena apa? Sekarang indikasi munafikan itu banyak terjadi di muka bumi ini pada saat ini, ya. Ini merambah di dunia muslim, ya kan? Ya, dunia muslim, ya. Terjadi di mana-mana. Nah, ini terutama, ya, ini peringatan bagi para pembesar negeri, ya, al-mala, ya, para pembesar negeri. Nah, al-mala itu menolak dakwah para nabi, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya kan? Nabi Nuh, ya, para pembesar itu menolak. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah didominasi oleh duniawi. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal menolak dakwah seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Jahal tahu persis siapa Muhammad. Muhammad itu adalah al-amin, ya. Terpercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, ya kan itu, ya. Dari dulu, ya, sampai saat itu, ya kan. Abu Jahal paham sekali Muhammad itu yang didakwahkan adalah kebajikan, ya kan. Yang didakwahkan adalah menyuruh orang untuk berbuat baik, ya kan. Tidak pernah merusak, ya, tidak pernah menyuruh orang berbuat maksiat, ya kan. Menyambung silaturahmi, ya, tidak, bukan tidak untuk mencari permusuhan, ya. Tapi benar-benar mencari menyuruh manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, kemudian berbuat kebajikan kepada semua manusia. Abu Jahal tahu persis. Tapi kenapa menolak? Kenapa? Karena di dalam hati Abu Jahal itu dominasi duniawi, kekuasaan. Dia takut kalau dia masuk Islam, maka kekuasaannya, pengaruh status sosialnya itu akan hilang, akan kalah. Kenapa? Karena dia menjadi pengikut Muhammad. Dia harus tunduk patuh kepada Muhammad, kan gitu. Nah, konsekuensi mengikut menjadi pengikut Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah dia siap untuk diperintah Allah dan Rasulnya. Siap untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Siap untuk mengganti, ya, mengganti tata cara hidupnya, sistem hidupnya, jalan hidupnya sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian meninggalkan, ya, budaya, tradisi, jalan hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang sudah mendarah daging, ya, dan merubahnya secara total menuju kepada jalan hidup yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini, ya. Jadi karena keengganan, karena ketidakmampuan, dan juga karena kesombongan, ya. Tidak mau hilang kekuasaannya. Sama dengan Raja Heraclius, ya. Kaisar Heraclius, ya. Heraclius Kaisar Romawi Timur, ya. Ketika datang utusan Rasulullah kepada Kaisar Heraclius, ya kan, untuk menyeru Kaisar Heraclius masuk Islam, ya, ya kan, untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Padahal pada saat itu ajaran Trinitas itu menjadi ajaran resmi daripada Kekaisaran Romawi Timur, ya. Kemudian Kaisar Heraclius melakukan check and recheck, ya, ya. Kemudian mengundang, sebelumnya sudah mengundang Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih musyrik, ya kan. Nah, itu masa sekitar 8 Hijriah, ya. Ya, masa 7-8 Hijriah, ya. Ketika itu terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan para pembesar Quraisy musyrik, ya, di Mekah. Sehingga Abu Sufyan itu bisa berdagang ke Syam, ya. Kemudian dia dipanggil oleh Heraclius karena apa? Karena mendengar ada nabi, ya. Ya, ada orang yang mengaku sebagai nabi rasul di Jazirah Arab. Maka dalam percakapan itu, ya, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, ya kan. Bagaimana silsilah dari yang mengaku nabi itu? Bagaimana kondisi pengikutnya, ya kan? Apakah dari kebanyakan dari orang yang susah hidupnya, atau kaum lemah, atau orang yang mapan hidupnya? Kebanyakan, sebagian besar, mayoritas adalah dari kaum yang lemah, ya, yang tertindas, orang yang hidupnya susah sehari-hari. Nah, kemudian pengikutnya tidak ada yang murtad, tidak ada yang keluar, makin hari semakin bertambah, ya, dan sebagainya. Jadi, kemudian di lain waktu Heraclius memanggil Safatir. Safatir adalah pemuka agama Nasrani yang paling paham tentang Alkitab, ya, Kitab Injil. Ya. Nah, kemudian ketika utusan Muhammad itu dihadapkan pada Safatir, terjadi dialog. Ya, Safatir kemudian melakukan cek and recheck terhadap utusan tersebut, dan kemudian menanyakan tentang Muhammad dan sebagainya, termasuk tanda-tanda kenabiannya, ya kan, kemudian ayat-ayatnya tolong dibacakan. Dan kemudian Safatir seketika itu juga menyatakan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya, ya. Safatir, ya. Paham persis, paham persis, ya. Kenapa? Karena memang dalam Injil, dalam Taurat itu kedatangan nabi akhir zaman, rasul akhir zaman itu sudah diceritakan, ya, oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Musa alaihissalam, ya kan, tentang nabi rasul akhir zaman dengan segala macam perilaku tanda-tandanya, dan semuanya cocok. Akhirnya Safatir masuk Islam dan kemudian dia mengumumkan kepada kaumnya, yaitu para pendeta Nasrani, untuk masuk Islam juga. Tapi kemudian justru Safatir itu dibunuh, ya, rame-rame oleh para pendeta Nasrani, ya, dan kemudian itu membuat takut kepada Heraklius, ya. Akhirnya Heraklius yang tadinya sudah tahu bahwa Islam itu benar, Muhammad itu adalah nabi dan rasul akhir zaman, kemudian dia tetap dia lebih memilih kekuasaan. Karena bahkan kalau masuk Islam, maka dia kemungkinan, ya, paling ringan adalah diusir, ya, dia harus meninggalkan kekuasaannya, ya, kekaisarannya, dan atau bahkan dibunuh dan disiksa. Gitu. Sudah diancam. Akhirnya Heraklius kemudian tetap memilih kekuasaan. Gitu, ya. Nah, ini saudaraku yang budiman Tuhan cerdas. Seseorang tidak mau masuk Islam karena apa? Karena ini, ya, hatinya yang sudah keras, ya, hatinya yang sudah dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi, oleh materialistik, oleh tujuan-tujuan hidup duniawi yang sementara ini, ya. Dan dia merasa nyaman dengan, merasa happy, merasa merasa sudah demikian cocok dengan tujuan hidup itu. Karena apa? Karena setan itu selalu menjadikan tipu daya dalam hati kita, sehingga kita cenderung kepada duniawi dan kita lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah sebenar-benarnya, ya. Nah, saudara yang budiman Tuhan yang cerdas, dan berhala-hala yang mereka seru selain Allah, ya, ayat 20 surat An-Nahl, tidak dapat membuat sesuatu apapun, ya, sedang berhala itu pun dibuat oleh orang, ya. Ini adalah satu gambaran yang sangat kontradiktif, ya, ya. Bagaimana manusia bisa menyembah patung, ya? Bagaimana manusia menyembah selain Allah padahal mereka itu, ya, tidak berkuasa, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Allah Akbar. Maka berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Nah, kemudian ayat 22, ilahukum ilahu wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wahum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya. Jadi jelas, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita, Tuhan manusia, ya, itu adalah Tuhan yang wahid. Ya. Tuhan yang satu. Makanya dalam peperangan Badar, ya, perang pertama, ya, Rasulullah kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, ya, itu semboyan kaum muslim adalah wahid, wahid, wahid, ahad, ahad, ahad, satu, satu, satu, ya. Nah, perbedaan besar antara muslim dengan orang musyrik itu adalah kalau muslim itu hanya menyembah Allah semata, wahid, ya kan, sementara orang musyrik itu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Mereka adalah politeisme, ya. Mereka menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya kan. Mereka menyembah Tuhan kebendaan, ya kan, leluhur, ya kan. Kemudian jin, menyembah malaikat, menyembah kekuatan alam ini dan sebagainya, ya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kaum muslimin itu hanya menyembah Allah semata, hanya semata, ya. Allah wahidah, ya. Allah satu-satunya yang disembah. Nah, فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Jadi, orang-orang yang, ya, tidak beriman kepada akhirat, ya, biasanya, ya, ya, umumnya, ya, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, tidak menyembah Allah semata, itu kehidupan akhirat juga mereka tidak beriman. Ya. Mereka mengimani kehidupan akhirat versi Tuhan mereka. Versi keyakinan yang batil mereka, ya, itu. Jadi mereka membuat versi, ya, bahwa nanti di akhirat itu ada juru selamat, ada sang penebus dosa. Maka apapun yang kita lakukan selama kita menjadi pengikutnya, ya, kita beribadah kepada dia, sang juru selamat, sang penebus dosa ini, maka kita akan masuk surganya, masuk ke dalam surganya, karena semua dosa kita sudah ditebusnya. Ini adalah konsep kehidupan akhirat yang sangat berkaitan dengan konsep ketuhanan. Sama dengan yang tadi kita sebutkan tentang orang menyembah leluhur, ya kan? Kenapa? Karena konsep akhiratnya adalah seperti itu, ya kan? Begitu juga orang yang mengambil jalan hidup, ya, selain Islam, ya kan? Menyembah dewa-dewa, ya, menyembah patung-patung, menyembah kekuatan-kekuatan alam, ya kan? Mereka memiliki konsep, ya, tersendiri untuk kehidupan akhirat. Intinya mereka adalah tidak beriman kepada kehidupan akhirat yang sebenarnya yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ya gitu. Ya. Qulubuhum munkirah. Ya, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan hari kiamat. Ya. Ya. Makanya biasanya iman kepada Allah sekaligus iman kepada hari akhir. Ya. Ya. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar, maka supaya mengatakan khairat, ya, mengatakan yang baik-baik saja dan atau diam, mengatakan kebaikan, ya, yang baik-baik itu adalah emas, sementara diam adalah perak, ya kan itu, ya. Kalau nggak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Falyakul khairan auliyasmut atau diam, lebih banyak diam lebih banyak baik. Seorang muslim itu menjaga benar, ya, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang disampaikan, ya, menjaga lidahnya dengan sebaik mungkin supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang mendurhakai Allah atau bahkan istilahnya mempersekutukan Allah gitu. Sama di dalam surat, di dalam hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah menjelaskan tentang perbedaan, ya, orang muslim dan orang kafir, ya. Ini riwayat dari Bukhari Muslim, ya, sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min fadzalika mu'minun bi kafirul bil kaukan bi wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Ini riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ya. Jadi ini cerita ketika Rasulullah, ya, di Hudaybiyah selepas sholat subuh, ya, turun hujan, ya kan? Ya, turun hujan malam itu turun hujan, kemudian setelah sholat subuh, ya, dalam kondisi dingin, ya kan? Rasulullah kemudian melakukan kultum, ya kan? Ceramah, ya, menghadap kepada kami dan bersabda, tahukah kamu apa yang telah diberikan Allah Tuhan kamu? Ya, ini ada diskusi. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah, ya kan? Esensinya adalah firman Allah, tapi diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu. Jadi, maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, Allah telah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Nah, adapun orang yang berkata, kami dituruni diberi hujan atas anugerah dan rahmat Allah, ya. Maka orang semacam ini adalah beriman kepadaku, ya, dia beriman dan dia kafir kepada bintang-bintang, ya. Sedangkan orang yang berkata hujan ini diturunkan kepada kami oleh karena bintang ini, oleh karena bintang itu, ya, karena apa? Karena istilahnya karena alam, ya kan? Oh, karena terjadi pergeseran bintang-bintang, ya kan? Kemudian terjadi pergerakan awan, ya kan? Ya. Jadi karena terjadi proses alam semata, ya kan? Ada bin, ada ini apa, pergeseran arah angin, kemudian awan, ya kan, terjadi penggumpalan dan sebagainya, ya kan. Jadi hujan diturunkan kepada karena bintang-bintang atau karena awan-awan, karena terjadi pergeseran arah angin dan sebagainya atau ini, nah, tanpa Allah. Nah, itu maka orang semacam ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, ini saudaraku yang budiman, kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Kenapa? Karena dengan sistem sekuler sekarang ini ya, kita belajar ilmu ya, ilmu alam ya, ilmu geografi ya, kemudian astronomi ya kan, itu tanpa mengenal Allah ya. Sehingga kita mengatakan terjadinya fenomena alam ini ya kan, bukan hanya hujan tapi juga ono fenomena terjadinya pemanasan global, fenomena terjadinya banyak bencana ya kan, banjir, kemudian longsor ya kan, itu karena alam, alam sedang marah karena alam ini apa, sudah banyak terjadi kerusakan lingkungan ya, alam, sehingga akhirnya ini karena alam salah ya, ini ada bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran, naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, ini pemahaman yang di ini adalah ilmu yang disampaikan di banyak lembaga pendidikan ya, sekolah pendidikan ya, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu adalah ilmu alam yang meniadakan Allah ya kan. Kenapa? Sistem sekuler godless ya, meniadakan Tuhan. Nah, ini berbahaya. Jadi kita belajar keras ya, anak-anak ya, anak muda semangat ke sekolah, ke kampus untuk didoktrinasi dengan kekafiran ya, sekulerisme, yaitu godless, tidak mengenal Allah dan mereka meyakini semuanya adalah karena alam. Nah, ini adalah sangat bertentangan dengan hadis qudsi ini. Maka kita harus kembalikan kepada sistem pendidikan yang benar, yaitu bahwa semua terjadinya peristiwa alam ini adalah semuanya adalah atas kehendak Allah, ya kan? Hujan itu adalah rahmat Allah, ya kan? Bencana itu adalah peringatan Allah ya kepada kita, ya, kepada kita. Semuanya Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, ya. Ya, bukan alam. Alam adalah ciptaan Allah. Alam adalah makhluk, ya kan itu. Ya, makhluk, alam adalah makhluk, angin ya, gravitasi, sinar matahari, awan ya, semuanya adalah makhluk. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang membentuk, dan Allah yang mengontrol ya, mengatur perjalanannya, aktivitasnya dari menit ke menit, dari detik ke menit, dari detik ke detik. Nah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas ya. Jadi Allah adalah tunggal, ya kan? Nah, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, insya Allah demikian ya. Terkait dengan makrifatullah ini, ya. Intinya, ya, kalau kita membaca Al-Quran, ya, semakin kita membaca Al-Quran, semakin memahami, kita akan semakin mengenal Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu-wahyu ya, perkataan Allah ya, kumpulan dari firman-firman Allah ya kan gitu ya, ya. Sama dengan kalau kita semakin mengenal seseorang karena semakin berinteraksi, banyak berinteraksi dengan dia, kita berinteraksi dengan Allah semakin lama semakin Allah dengan apa, dengan ya, dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabbur Al-Quran ya kan, dengan ya, memahami, mengamalkan Al-Quran. Maka hari-hari kita akan semakin mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah, ya, mengenal Allah itu banyak cara, ya, banyak cara. Ya. Salah satu yang pokok adalah dengan kita mengakrabi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai budaya hidup sehari-hari, ya, untuk membacanya, untuk memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Ya. Berusaha untuk menghafalkannya. Ya, semampu kita dan berusaha kuat untuk mengamalkannya sehingga hidup kita berada dalam naungan Al-Qur'an yang merupakan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah ya, kalam ilahi ya, firman Allah ya kan. Al-Qur'an bukan makhluk ya. Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah kalam Allah gitu. Nah, kalau makhluk dia punya kelemahan, punya titik kesalahan ya kan, punya khilaf. Tapi Al-Qur'an tidak ada khilaf, tidak ada kelemahan. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, al-ummi ya, seorang manusia yang tidak bisa membaca dan menulis, ya kan? Dan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, ya kan? Kemudian tidak pernah berguru ya kepada siapapun, ya. Dan disampaikan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Al-Qur'an ini ya ditulis oleh para sahabat Nabi dalam berbagai macam pelepah kurma, kemudian lembaran-lembaran kulit, ya kan? Nah, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dikumpulkan oleh Hasan bin Sabit, ya kan? Dan sahabat-sahabat yang lain, kemudian di zaman Umar kemudian jadi satu mushaf Al-Qur'an, ya kan? Kemudian disimpan oleh Hafsah, ya. Setelah Umar wafat disimpan oleh Hafsah, ya. Dan kemudian di zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan kemudian dijadikan dijilid dalam buku dan diperbanyak seperti itu. Nah, Al-Qur'an itulah yang ada sampai sekarang, ya. Al-Qur'an itulah yang ada sampai sekarang, dan setelah sudah 14 abad lebih, ya kan, gitu. Tapi tetap original, ya. Tetap original, kalimat per kalimat, ayat per ayat, kata per kata, ya. Tidak ada yang berubah. Allahu Akbar. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena apa? Karena Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup untuk seluruh manusia, bukan hanya di zaman Rasulullah, bukan hanya 14 abad tahun lalu, 14 abad yang lampau, ya. Bukan hanya di zaman 300 tahun lalu, bukan hanya di zaman sekarang, tapi juga sampai manusia terakhir, ya. Sampai 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, ya, kalau belum kiamat, ya. Semua manusia, ya, sampai akhir zaman itu, ya, diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah, originalitasnya insya Allah sudah dijamin oleh Allah otentiknya, gitu. Sementara kitab suci yang lainnya, ya, tidak ada jaminan, tidak terjamin. Sehingga kitab suci agama yang lain itu tidak original, ya, tidak original, karena tidak original maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hidup, dan ayat-ayatnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, ya kan, gitu. Dan yang jelas ayat-ayat satu dengan ayat lainnya dalam kitab itu banyak yang bertentangan, sehingga membingungkan, semakin banyak pertanyaan dan semakin nggak jelas, gitu, ya. Nah, ini Al-Quran itu satu paket, ya, dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muhammad adalah orang yang mengaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Al-Quran, wahyu-wahyu Al-Quran. Satu paket. Maka kita mengimani Al-Quran, ya, mengimani Allah, mengimani Al-Quran, mengimani Rasul. Ya. Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah kita akan kembali kepada, insya Allah kita akan kembali lagi kepada presentasi Ma'rifatullah seri berikutnya, insya Allah. Demikian, Al-Hakku mirabbik falataku na'am minagarin, subhanallah bihamdika, asyadu ala ilang ta'astafirka wa atubilaik, mohon maaf kalau ada kelafan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.